lepas taumu, ayah ibumu datang padaku dan memaksa agar aku meninggalkanmu. Pantaskah bila tempurung merangkai permata? Pantaskah bila dirimu miskin tak berpunya? Bersuamikan anakku, putra bangsawan berdarah biru. Kasih itulah ucapan dari kedua orang. Pantaskah bila dirimu miskin tak berdaya?